Thank you udah mampir lagi ke channel YouTube Nindya. Mungkin bakalan banyak yang nanya, ini kan single aku yang pertama banget nih waktu tahun 2014. Jadi pasti bakalan nanya kenapa kok tiba-tiba bawain lagu ini lagi. Nah, kayak di cover gitulah, dibikin versi barunya, versi akustik yang lebih kayak lebih simple, lebih santai gitu. Karena lagu yang terbaik itu dijadiin soundtrack film Bunda Kisah Cinta Dua Kodi yang bakalan tayang di bioskop mulai dari tanggal 8 Februari 2018. Dan kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian bisa berkesempatan buat nonton bareng film Bunda Kisah Cinta Dua Kodi di bioskop barengan sama Hanin tanggal 12 Februari 2018. Caranya gampang, kalian lihat di description box, nanti ada link buat ngisi namanya Google Doc. Di situ kalian mesti ngisi data-data kalian, dan kalau misalkan udah selesai nanti bakal di seleksi dan nanti yang terpilih bakalan nonton bareng sama aku di bioskop tanggal 12 Februari 2018. Jadi buat kalian buruan lihat description box di bawah ini, klik linknya dan buruan isi Google Docnya. Satu lagi, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Menurut kalian gimana sih ini lagu yang udah lama terus dibikin versi yang lebih freshnya lagi, kira-kira kalian lebih suka yang mana silahkan di komen, kasih tahu alasannya apa. Dan kalau misalkan kalian mau request, tinggal komen di bawah, jangan lupa di subscribe dan di share di seluruh sosial media kamu. Oh ya, satu lagi, jangan lupa juga di subscribe channel yang All About Hanin. Di situ channel buat kayak bikin vlog, bikin challenge, pokoknya itu isinya nggak jelas tapi ya cukup menghibur lah. Jadi jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di tanggal 12 Februari 2018 buat nonton bareng sama aku. I'll see you there. Dadah.